Mungkin molotong hajit pero haki Jalo oku namai pembainan mi Telau doa ikhlas bea Lau palua hoko sian golo mami Tenang.